Mitra bisnis, peringkat daya saing Indonesia versi World Economic Forum pada tahun ini kembali melorot. Jika tahun lalu Indonesia masih berada di posisi 44, maka tahun ini Indonesia turun ke posisi 46. Beberapa kalangan mengindikasikan turunnya peringkat daya saing kita diakibatkan oleh buruknya infrastruktur penunjang industri. Seperti apa pandangan Quick Yanggi atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apa pendapat Bapak atas melorotnya peringkat daya saing Indonesia? Ini kan bukan hal yang baru. Dari dulu kan Indonesia tidak pernah bisa bersaing. Jadi kalau kita bicara soal industri manufaktur atau industri pada umumnya kan tidak bisa bersaing. Yang bisa bersaing itu jadi batu bara digeduk, dijual, minyak digeduk, dijual, itu aja yang bisa bersaing. Ya bukan bersaing, karena itu tidak ada persaingan kan, dijual selalu laku urusannya semua, berapa harganya pun rata semuanya, harga dunia, karena mekanisme demand and supply seluruh dunia sudah beres, sehingga harga juga tidak relevan. Urusannya cuma Indonesia ekspornya hebat, kalau ngeduknya banyak, gitu aja. Tapi kalau soal manufaktur kan tidak pernah mampu, kita ambil sebagai contoh ya, yang paling jelas adalah otomotif. Dulu kan pernah ada rencana macam-macam, akhirnya kan nggak jadi lagi. Seperti mau bikin sendiri dengan deletion program, artinya mesti completely build up, nanti terus pelan-pelan local content-nya dianukan, ditingkatkan. Itu semuanya kan akhirnya kan tidak jadi. Jadi sekarang kan impor terang-terangan aja gitu. Build up pulih, semua pulih. Nggak lewat akhir juga pulih. Saya sebagai pribadi buka LC gitu, import individu, pakai instruksi, mobilnya mesti pakai gini, langsung dari pabrik boleh. Jadi, ya saya tidak tahu harus menjawab apa yang ditanya. Kalau daya saingnya merosot itu tidak heran gitu. Lihat aja sekitar kita, barang-barang yang kita beli, barang-barang industri yang kita beli itu kan yang buatan Indonesia sendiri kan sangat sedikit. Lantas, menurut visi Bapak, apa faktor utama yang mendorong lemahnya daya saing kita? Ya pula balik, saya sebetulnya sekarang sejak dulu sudah saya katakan, semakin lama semakin yakin. Faktornya cuma satu, yaitu korupsi. Mesti korupnya. Ya. Jadi keseluruhan otaknya itu sudah corrupted. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.